Lalu kapan makmum membaca Al-Fatihah bareng sama imam atau setelahnya? Disebutkan di sini tiga pendapat. Pertama, dibaca sebelum imam membaca. Yang kedua, dibaca setelah imam baca. Yang ketiga, dibaca per ayat setelah imam membaca per ayat. Dan yang ketiga ini, yang rajih insyaAllah ta'ala, yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala di dalam Subulus Salam. Jadi wallahu alam, yang paling tepat setelah imam membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, makmum langsung ikuti alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam.